بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam pada hadis yang ke-216 ya, hadis al-sadis asyar ba'd al-mi'atain dengan judul di sini bab ma yajuzu qatluhu, sesuatu yang boleh dibunuh, yakni dari hewan-hewan selama dalam keadaan ihram. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang yang dalam ihram dilarang beberapa larangan-larangan, termasuk diantaranya adalah larangan berburu. Namun di sana ada beberapa hewan yang boleh dibunuh, seperti yang terdapat pada hadis berikut ini. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khamsun min ad-dawab kulluhunna fasiq yuqtalna fil haram al-ghurab wal hida'atu wal 'aqrabu wal fa'ratu wal kalbul akur. Wa li muslimin yuqtalu khamsu fawasik fil hilli wal haram. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minad dawab, lima dari hewan-hewan, kulluhunna fasik, semuanya digolongkan fasik. Yuqtalna fil haram, hewan-hewan itu tetap dibunuh walaupun dalam tanah al-haram. Al-ghurabu wal hida'atu wal aqrabu wal faratu wal kalbul akur, yaitu ghurab, burung gagak, wal hida'ah, burung elang, wal aqrab, dan kalajengking, wal fa'ratu, tikus, wal kalbul akur, dan al kalbul akur di sini anjing yang ya yang galak atau yang jahat. Ya, dan ada penafsiran sebetulnya tentang kata yang terakhir ini yang mencakup juga selain anjing tapi semakna dengannya. Dalam riwayat Muslim, yuqtalu khamsu fawasiq fil hilli wal haram. Lima golongan hewan disebut dengan fasik, hewan-hewan itu yang boleh dibunuh baik dalam keadaan halal maupun dalam keadaan al-haram, ya, di tanah suci. Ya. Nah, di sini disebutkan pada hadis ini beberapa golongan hewan yang Nabi SAW menyebutnya dengan fawasik atau kulluhunna fasik, hewan-hewan yang fasik. Ya, hewan yang fasik. Kenapa disebut dengan fasik? Sebutan ini artinya keluar dari kebaikan, begitu kurang lebih maknanya, begitu ya. Kalau orang yang fasik artinya orang yang berbuat dosa besar. Kata fasik itu sendiri artinya keluar dari ketaatan. Ya, jadi di sini disebut hewan yang fasik karena tidak seperti hewan-hewan yang lainnya yang wajar dalam perilakunya. Bahkan hewan-hewan ini melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, merusak atau mengganggu. Makanya disebut dengan hewan yang fasik. Nabi SAW menyebutkan bahwa hewan-hewan ini boleh dibunuh sekalipun di tanah al-haram, ya, tanah suci. Ya, jadi seorang baik yang ihram maupun yang tidak ihram di sini ketika bertemu dengan hewan-hewan itu, ya, boleh membunuhnya. Bagi yang tidak ihram, ya, karena dia sendiri sebagai pelaku pembunuhan tersebut bukan orang yang muhrim. Yang kedua, sekalipun di tanah suci tetap dibolehkan oleh Nabi. Kalau dia seorang yang ihram, walaupun dia dilarang untuk berburu, tapi untuk membunuh hewan-hewan ini tidak dilarang. Kenapa? Karena ini bukan hewan buruan. Ya, ini bukan hewan buruan. Bahkan ini adalah hewan-hewan yang sifatnya mengganggu, sehingga orang yang berihram pun, ya, diperbolehkan membunuh hewan-hewan tersebut, ya, dan walaupun di tanah suci. Ya, disebutkan dalam hadis ini pertama al-ghurab, yaitu gagak, ya, yang kedua al-hida'ah, yaitu burung elang, kemudian al-aqrab, kalajengking, al-fa'rah, yaitu tikus, ya. Kemudian yang terakhir disebutkan di sini al-kalbul aqur. Disebutkan dalam syarahnya al-kalbul aqur alladhi ya'tadi 'alan nas anjing yang mengganggu manusia. Ya. Sehingga dari hadis ini diambil beberapa pelajaran. Pertama, masyru'iyatu qatlil hayawanat al-ma'duda bil hadis. Bahwa membunuh hewan-hewan ini disyariatkan, ya. Bukan hanya sekedar dibolehkan, bahkan dikatakan di sini disyariatkan, baik di tanah halal maupun di tanah al-haram. Ya. Kemudian, inna qatlaha lima fiha min al-fisq wal adha fayulhaqu biha ma syabaha min al-hayawan. Bahwa dibolehkannya membunuh hewan-hewan itu karena ada sifat fasik tadi yang disebut dalam hadis, yang di antara maknanya dia mengganggu, menyakiti dan seterusnya. Maka di sini dikiaskan dengannya hewan-hewan yang lain yang serupa dengannya. Ya. Jadi di sini diterangkan bahwa kalau begitu hukum ini tidak berlaku pada lima hewan itu saja, itu memang yang jelas disebut oleh Nabi. Tapi bagaimana kalau ada hewan-hewan lain yang belum disebut dan secara sebab ya mirip saja. Ya. Anggap misalnya serigala ya yang mengganggu ternak-ternak orang-orang misalnya. Barangkali kalau ada ternak kambing akan diganggu olehnya. Ya. Boleh atau tidak membunuhnya? Nah, di sini kalau kita lihat dalam lafal hadis ya tidak ada serigala. Tapi kalau kita lihat sifat daripada serigala itu ya sama dengan yang disebut tadi, bahkan terkadang lebih buruk, ya kan? Kalau tikus yang ya mengganggu, tapi mengganggunya tikus ya mungkin seputar apa hal-hal yang kecil, ya kan? Mengganggu manusia dalam kehidupan keseharian mereka. Nah, kalau serigala ya lebih tentunya. Nah, dari sini kata ulama, maka dikiaskan dengan hewan-hewan itu yang semakna dengannya atau bahkan yang lebih. Ya, gangguannya lebih. Sehingga boleh dibunuh. Atau mungkin ada harimau, ya, yang mengancam, ya kan? Harimau ya, lebih mengancam lagi daripada hal-hal tadi. Bolehkah kita bunuh di tanah suci? Boleh. Ya, karena tadi kita katakan bahwa itu lebih parah dalam apa ancamannya dan gangguannya. Ya, nah ini kesimpulan dari sebagian ulama dan di sini dikuatkan oleh Syekh Al-Bassam dalam syarah. Kemudian di sini disebutkan oleh beliau sebagai faedah ya ilmu, faedah ilmu. Beliau mengatakan bahwa kalau begitu hewan-hewan bisa dibagikan menjadi empat ya. Diklasifikasikan menjadi empat. Yang pertama al-haywanu al-musta'nis atau al-musta'nas, hewan-hewan yang jinak. Ya, seperti hewan ternak. Hewan ternak yang itu misalnya unta, sapi, kambing atau ayam ya dan yang sejenisnya, maka ini boleh di tentunya disembelih ya di tanah suci ya, karena itu memang dipelihara ya untuk disembelih, jadi bukan termasuk berburu ya. Kita misalnya menyembelih apa sapi atau kambing bukan termasuk berburu. Kalau berburu itu kan hewan yang liar ya kan, itu yang dilarang. Yang kedua al-hayawan alladhi la yu'kalu wa laysa fi adha fa yukrahu qatluhu wa in qutila fa laysa fihi fida. Hewan yang tidak dimakan tapi tidak mengganggu. Ya. Nah, banyak hewan-hewan. Hewan-hewan itu tidak dimakan. Mungkin semacam serangga-serangga ya kan. Mungkin misalnya ya kodok misalnya kan. Itu tidak dimakan tapi juga tidak mengganggu. Nah, bagaimana kalau ada di tanah suci, boleh enggak kita bunuh? Disebutkan di sini yukrahu qatluhu, dimakruhkan ya untuk dibunuh. Tapi kalau dibunuh maka tidak ada fidyah. Ya, tidak ada tebusan. Yang ketiga al-hayawanul mu'dhi, hewan yang mengganggu. كهذه المذكورة في الحديث وما في معناها. Seperti hewan-hewan yang tersebut pada hadis ini dan yang semakna dengannya, serupa dengannya. Fayushra'u qatluha fil hilli wal ihram. Maka disyariatkan untuk dibunuh baik dalam kondisi halal atau dalam kondisi ihram dan al-haram di tanah suci. Ya, jadi di sini sekalipun seorang yang sedang ihram dan di tanah suci. Ya. Walaysa fi qatliha syai. Dan tidak mengandung tebusan apapun, ya, bahkan ini dianjurkan, ya, dan tidak ada tebusan. Kemudian yang keempat, ayha al-hayawanul barri al-ma'kul, hewan darat yang dimakan, tapi maksudnya bukan hewan ternak, ya, hewan liar. Misalnya kelinci liar, ya, ada kijang, ada zebra misalnya, ya, ada kalau di sana namanya babak, itu ya semacam kambing tapi bukan, ya, khusus di sana hewan itu liar juga. Nah, hewan-hewan ini syarat dan hewan yang bisa dimakan dan juga liar. Fahada huwa shayd. Ini yang disebut dengan hewan buruan. Fi qatlihi fil haram wa fil ihram al jaza. Kalau hewan yang jenis ini dibunuh, ya, dalam kondisi seorang berihram, maka ada apa? Ada fidyah, ada jaza, ada tebusan. Begitu pula seorang yang membunuhnya di tanah suci, ya, sekalipun dia bukan seorang yang ihram, itu juga ada jaza, ada tebusannya, ya. Nah, ini empat klasifikasi hewan. Di sini terkecuali hewan laut tadi kan. Tadi kan kita sebut hewan darat karena memang kalau hewan laut enggak ada masalah. Larangan itu terkait dengan hewan darat. Ya, itu beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis tersebut. Kemudian al hadis as-sabi ashar ba'da al-mi'atain, hadis 217, an Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah 'am al-fath وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. باب دخول مكة والبيت. باب tentang masuk Makkah dan Ka'bah. Disebutkan di sini hadis 217 cetakan ini dari sahabat Anas, semoga Allah meridhai beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah 'am al-fath, masuk Makkah pada tahun penaklukan kota Makkah. Wa 'ala rasihi mighfar, dan di kepala beliau al-mighfar, yakni anggap terjemahan sederhananya topi besi, ya, kurang lebih begitu. Falamma naza'ahu ja'ahu rajulun, ketika Nabi SAW melepasnya, datang kepada beliau seseorang dan mengatakan, Ibnu Khattal, ya, seorang yang bernama Ibnu Khattal, dia bergantung di penutup Ka'bah, kiswah, ya. Faqala, maka Nabi mengatakan uktuluh, bunuhlah dia. Ya. Hadis ini disebutkan di sini tentang bab masuk Makkah, di mana Nabi SAW masuk ke Makkah ketika itu pada peristiwa Fathu Makkah. Ya. Dan beliau SAW memakai mighfar ini tadi kita sebutkan sederhananya topi besi begitu ya. Entah bentuknya persisnya seperti apa, yang biasa dipakai oleh pasukan perang ya untuk melindungi kepalanya. Ya, jadi ada lingkaran-lingkaran yang dirangkai kemudian dijadikan sebagai penutup kepala. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW ketika itu masuk ke Makkah tidak dalam keadaan ihram, ya kan? Karena kepalanya ditutup, ya kan? Orang yang berihram kan kepalanya tidak boleh ditutup. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa seorang yang masuk Makkah tidak mesti berihram. Namun di sini tergantung niat awalnya. Kalau dia masuk ke Makkah untuk ihram, mau umrah, mau haji ya, lakukan kewajiban-kewajiban, hukum-hukum terkait dengan ihram, pakaiannya dan hukum-hukum yang lain. Tapi kalau seseorang masuk ke Makkah atau tanah suci dalam kondisi dia tidak mau untuk berihram, ya mau masuk biasa, ya. Mungkin juga penduduk situ misalnya, mungkin keperluan dagang, mungkin keperluan yang lain, boleh saja ya masuk tanpa ihram. Dan ini Nabi SAW masuk untuk berperang ketika itu, menaklukkan musyrikin yang saat itu menguasai Makkah. Dan Nabi SAW tidak berihram. Ya. Kemudian juga ketika Nabi SAW melepaskan penutup kepala itu, datang seseorang kepada beliau dan mengatakan bahwa Ibnu Khattal bergantung di penutup Ka'bah. Siapa Ibnu Khattal? Ibnu Khattal ini ada yang mengatakan namanya adalah Hilal, ya, atau nama yang lain, tapi dikenal dengan istilah Ibnu Khattal. Ya. Ibnu Khattal ini adalah seseorang yang ya menjadi salah satu target untuk dihukum oleh Nabi SAW. Ya. Diterangkan dalam syarah Nabi SAW sudah mengetahui tentunya beberapa orang yang permusuhannya sangat besar terhadap Islam dan Muslimin. Dan di antara mereka adalah orang ini, Ibnu Khattal ini. Ya. Dia ini pernah masuk Islam. Kemudian di sini disebutkan wasamma minhum Ibnu Khattal alladhi aslama thumma qatala musliman wartadda. Ya, dia jadi pernah masuk Islam, kemudian pernah membunuh juga seorang muslim, kemudian murtad. Ya. Setelah itu dia pergi bergabung dengan orang-orang kafir. Kemudian permusuhannya terhadap Islam semakin besar. Dan budak-budaknya ya selalu mendendangkan syair-syair yang mengejek Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini kondisi Ibnu Khattal. Makanya dia menjadi salah satu target untuk dihukum oleh Nabi SAW lebih khusus ya. Maka ketika Nabi SAW melepas topi besinya itu, ada orang yang datang dan melaporkan bahwa Ibnu Khattal ini sekarang sedang bergantung di penutup Ka'bah. Apa maksudnya bergantung di penutup Ka'bah? Maksudnya biar dia tidak dihukum. Karena apa? Karena dulu ya Masjidil Haram ini menjadi tempat yang aman. Jadi siapapun yang masuk ke situ enggak boleh diapa-apakan. Ya. Ada orang yang misalnya perang, kemudian mengejar-ngejar musuhnya, musuhnya tiba-tiba masuk ke Masjidil Haram, berlindung di situ, sudah aman. Ditunggu, kalau mau dihukum, mau dibunuh, tunggu keluar. Ya. Nah, Ibnu Khattal bukan saja masuk masjid, lebih daripada itu. Bukan saja di sekitar Ka'bah, tapi dia sampai bergantung di penutupnya Ka'bah. Ya, saking ingin sekali terlindungi. Tapi Nabi Rasulullah tetap mengatakan uktuluh, bunuh dia. Akhirnya dibunuhlah oleh seorang sahabat, yaitu Abu Barzah Al-Aslami. Nah, di sini diambil suatu kesimpulan bahwa menegakkan hukum had, ya, menegakkan hukum had di tanah al-haram, tanah suci, itu diperbolehkan. Ya, menegakkan hukum had di tanah al-haram diperbolehkan. Ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini bukan dalam konteks apa? Apa berperang yang di luar perang yang kemarin kita terangkan, ya. Nabi kan sempat berperang, tapi saat itu adalah saat yang memang dibolehkan oleh Allah, kemudian kembali kepada larangannya. Nah, ini sekarang bukan sambungan daripada itu, ya, peperangan, tapi sudah di waktu yang terlarang, bukan. Ya. Tapi ini konteksnya adalah Nabi menghukum orang ini. Tadi disebutkan bahwa dalam sejarahnya orang ini telah pernah membunuh muslim, ya, harus dikisos, ya kan? Dan juga dia mengejek-ngejek Nabi SAW, dan ini juga menuntut hukuman secara khusus. Jadi di sini orang ini terdapat padanya beberapa sebab yang mesti ditegakkan padanya hukum had. Nah, karenanya Nabi SAW tetap menegakkan hukum had ini dan memerintahkan dia untuk dibunuh sekalipun dia berlindung di Ka'bah. Ya, jadi kesimpulan daripada hadis ini disebutkan fihi jawazu iqamatil hudud fil haram walau bil qatl. Di dalam hadis ini terdapat faedah pelajaran bahwa boleh menegakkan hukum had di tanah suci al-haram walaupun hukum hadnya berupa hukuman mati. Li'anna qatl ibn Khattal kana ba'da intihai al-qital alladhi ubiha fi sa'ati dukhul. Karena kejadian ini terjadi setelah peperangan yang Nabi dibolehkan untuk berperang saat itu. Jadi kejadian ini sudah selesai dari peperangan awal, sudah kesucian dan keharaman tanah Mekah sudah kembali lagi, baru kemudian terjadi kejadian ini. Ya. Jadi kejadian ini adalah di saat-saat sudah kembali kepada keharaman atau kesucian kota Mekah, sehingga disimpulkan boleh di tanah suci menegakkan hukum had sekalipun hukuman had itu berupa apa, hukum mati. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sementara ini yang bisa kita tadi, dan insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain.